Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita sifat salat an-nabi alaihi salatu wassalam, masih membahas kandungan dari doa, di antara doa yang disyariatkan bahkan diperintahkan oleh Nabi alaihi wasallam untuk dibaca, yaitu doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Telah kita sebutkan dalilnya dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza faradha ahadukum min at-tasyahudil akhir," apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhirnya, kemudian melanjutkan selawat Ibrahimiyah sampai pada innaka hamidum majid, maka Rasul mengatakan, "Fal yata'awwadz billah min arba." Mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Ya, dan telah kita sebutkan sekali lagi, terlepas dari wajib atau tidaknya, ya. Dan ini berbeda pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka dan ada yang mengatakan bahkan harus diulangi salat ketika tidak membacanya. Ya, ini pendapat Thomas bin Kaisan, seorang tabi'in. Namun yang jelas para ulama sepakat disyariatkannya membaca doa ini. Maka semestinya untuk kita perhatikan, kita hafalkan. Meskipun jumhur mayoritas ulama berpandangan tetap sah sholat jika tidak membaca doa ini, dan itu hanya sifatnya sunnah saja. Namun ditekankan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, "Fal yata'awwadz billah." Adapun apa dari dasar pendapat jumhur, kok diperintahkan Nabi, kan hukum asalnya wajib. Tapi kenapa kok di sini perintah menjadi sunnah bukan wajib? Karena di sana ada dijamak dengan hadis yang lain, dikompromikan dengan hadis yang lain, yaitu di sana hadis yang menyebutkan apabila seseorang telah selesai dari tasyahudnya, "Fal yatakhayyar minad du'ai ajabuhu indah atau ajabuhu ilaih." Nanti akan kita baca hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Silakan ia memilih dari doa apa yang ia kagumi. Silahkan ia memilih doa dan permohonan apa yang ia inginkan. Ini menunjukkan bahwasanya doanya terserah, ya. Dan itu termasuk tempatnya doa selain daripada sujud adalah pada posisi duduk sebelum salam, yaitu ketika selesai dari tasyahud atau bacaan tasyahud akhir dengan sholawat Ibrahimiyah. Dan di pertemuan yang lalu kita telah baca sebagiannya dan kandungan sebagiannya, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam, azab neraka. Kemudian yang kedua, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Dan sekali lagi, kalau diperdalam dan diperlebar pembahasan khusus tentang an-nar, neraka, dengan pintu-pintunya, ya, yang tujuh, dengan sifat-sifatnya, ya, penghuninya, dengan bentuk-bentuk siksaannya, dengan malaikatnya, dengan betapa luas dan lebarnya, dengan suaranya, dengan di mana tempatnya, dan sudah diciptakan atau belum, dan berbagai macamnya, tentulah akan panjang. Ini dibahas dalam kitab-kitab akidah para ulama. Kemudian pula azab kubur, termasuk di antara keyakinan muslimin Ahlussunnah wal Jamaah ahlul hadis, meyakini adanya azab kubur. Masallallahu alaihi wasallam ala afiyah. Yang mana keempat perkara ini semua adalah perkara yang besar. Seorang muslim apabila tidak dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keempat perkara ini, dia akan celaka, ya. Yang ketiga kita lanjutkan, wa min fitnatil mahya, sebagian telah kita sebut di pertemuan yang lalu, dan dari fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan banyak sekali, ya. Fitnah kehidupan dalam kita mengarungi kehidupan ini, di sana banyak sekali ujian, rintangan dan godaan. Oleh karenanya salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat saya hadisnya Ummu Salamah, menyebutkan bahwasanya kana min aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dahulu termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, wa izad, yang membolak-balikkan hati, ya. Tetapkanlah hatiku, kalbuku di atas agamamu. Dan wahai zat yang memaling-malingkan kalbu, maka tetapkanlah kalbuku di atas ketaatan kepadamu. Senantiasa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dididik dan diajari untuk mempraktikkan senantiasa minta, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Paling tidaknya dengan doa kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dikarenakan fitnah dan godaan itu sangat banyak, dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, Syekh menyebutkan al-fitnah, ujian ini bisa berupa hal-hal musibah, bencana, sehingga seorang diuji sabar ataukah tidak dengan musibah yang menimpanya tersebut. Dan bisa jadi fitnah ujian tersebut berupa nikmat-nikmat, yang mana terkadang seseorang justru kurang perhatian dengan berbagai macam nikmat, senantiasa doa minta dikabulkan, pingin ini selalu keturutan, yang ini dan itu demikian. Maka hati-hati, jangan-jangan itu istidraj, ya. Diberi dan diberi oleh Allah, kemudian tidak tersisa di akhirat waliyadu billah. Maka fitnatul mahya, fitnah dalam kehidupan sangat banyak, baik yang wujudnya musibah maupun yang wujudnya nikmat. Ya, oleh karena itu keluarga, ya, atau kita sebutkan di antara bentuk fitnah. Fitnah ini banyak sekali macam dan ragamnya. Dan di antara bentuk fitnah yang menjadi dua senjata syaitan atau iblis adalah fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Ini dua senjata iblis senantiasa diingatkan oleh para ulama, ya, tentang bahayanya. Adapun fitnah syahwat, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyyina lin-nas hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyina linnas, dijadikan indah di hadapan manusia, hubbus syahwat, mencintai syahwat, menyukai hawa nafsu syahwat, minan nisa, baik dari kalangan para wanita, syahwat terhadap para wanita, ataupun kesukaan, kecintaan terhadap anak-anak. Anak-anak juga bisa membuat orang tuanya bakhil, membuat orang tuanya pengecut, hilang keberanian dan hilang kedermawannya karena fitnahnya anak. Bisa jadi wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al qintar atau al qintar, ya, sebagian ulama menyebutkan itu 1200 auqiyah. Yang jelas ini harta yang banyak. Ya, al malul kathir, harta yang banyak. Al qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Minadh dhahabi wal fiddah, harta-harta yang banyak, dari emas maupun perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Wal an'am, dari binatang-binatang ternak. Wal harth, maupun pertanian. Manusia suka, ya, condong kepada dunia dengan berbagai macam ragam dan bentuknya. Ini disebutkan sebagiannya. Dzalika mataul hayatid dunia, itu adalah perhiasan, ya, kehidupan dunia. Dan hanya di sisi Allah lah husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Dan banyak sekali ayat menyebutkan walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan yang pertama, al ula, kehidupan dunia. Dan ayat-ayat yang lainnya banyak. Dan ini fitnah-fitnah daripada dunia, banyak ragam dan macamnya. Dan ini agar kita diingatkan, ya, bahwasannya perkara-perkara tersebut meskipun dalam Islam, perlu diingat ini, karena sebagian orang juga berlebihan menyikapi ini harta dunia, dalam artian ada yang sampai melarang sama sekali, tidak boleh dari keduniaan, ya. Dan ada yang demikian pula terlalu bergampang-gampang, yaitu mengejar, mencari keduniaan. Padahal itu bahayanya bisa merambat sampai kepada keikhlasannya. Maka selalu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ahlu sunnah wasatun bainal nihal, kama anna ahlal islam wasatun bainal milad. Ahlu sunnah itu pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada, sebagaimana orang Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang ada. Pernah kita sebutkan, ya, contohnya banyak. Ya, kalau menyikapi para nabi, orang-orang Yahudi, betapa ya menghinanya mereka kepada para nabi. Ya, nabi ada yang diancam mau dibunuh, Nabi Harun, ada yang bahkan sudah dibunuh, ya. Ada nabi yang ditentang, ya, kemudian disuruh pergi sendiri, ya. Tidak mau mereka ikut membela nya, Nabi Musa alaihissalam, dan banyak lakukan Yahudi. An-Nasara, mereka menyanjung nabi namun berlebihan. Adapun Nasara bukan seperti Yahudi yang menghina merendahkan para anbiya, para nabi, namun mereka mengagungkan nabi, dan di antara nabi bahkan berlebihan mengagungkannya, berlebihan tidak sesuai dengan kedudukan yang semestinya, sampai menuhankan sebagai nabi. Baik. Begitu pula dalam masalah taharah, ya. Dalam masalah taharah menyikapi ulama, menyikapi nisa, banyak. Maka kalangan Yahudi ini ya sangat ketat sekali dalam masalah taharah, ya. Kalau terkena sedikit bajunya, ya, dulu mau ibadah harus digunting atau dibuang, ya. Ada pun Nasara sebaliknya, mau ke tempat ibadah pun, ya, dalam keadaan junub, janabah, tidak ada masalah. Begitu pula menyikapi wanita haid. Kalau orang Yahudi itu tidak mau mengajak wanita untuk makan bareng, bahkan disediakan ruang khusus di pinggir kalau sedang datang bulan. Sementara Nasara sebaliknya. Ada pun Islam pertengahan. Begitu pula menyikapi tentang masalah, yaitu banyak. Termasuk ketika dimusuhi oleh orang. Kalau Yahudi disikapi dan dihina, dipukul, maka dibalas dua kali lipatnya. Adapun Nasara, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Dan Islam merincinya. Apabila lebih bagus untuk dimaafkan, maka berikan maaf. Seperti ketika ada di antara keluarga Nasrullah Salamah yang dibunuh, dalam hukum para nabi sejak dulu, sejak Taurat, an-nafsu bin nafsi, ya, berhak keluarganya menuntut balas, dan tentunya yang menentukan adalah pihak yang berwenang. Namun bagaimana lebih bagus, apakah mereka memaafkan pelaku pembunuh keluarganya ini ataukah dibiarkan? Dilihat apabila orangnya tersebut, ya, baru sekali ini membunuh dan dia menyesal, terlihat mau bertobat dan minta maaf dan semisalnya, sudahlah, ampuni, maafkan, ya, dihasung. Ya. Dan adapun orang tersebut sudah sering kali membunuh, ya, dan kejadian demi kejadian, daripada nanti nyawa melayang lagi dan melayang lagi. Jadi kalau suatu penyakit tidak bisa diobati, dosisnya sudah banyak, harus diamputasi, ya sudah, dihukum balas, dihukuman mati, demi menyelamatkan nyawa-nyawa yang lainnya. Perincian banyak sesungguhnya. Ini pertengahan. Demikian pula dalam menyikapi fitnah-fitnah ini, termasuk dunia dengan beragam macam dan ragamnya. Sebagian menganggap yaitu dunia itu benar-benar yaitu tidak boleh. Jangan kita beli ini, pakai ini dan itu, berbagai macam. Dilarang. Ya. Dan sebagian golongan lagi terlalu bermudah-mudah dalam menyikapi masalah dunia. Dan sesungguhnya intinya adalah kepada kalbu. Bagaimana kalbu itu sebisa mungkin kita diingatkan jangan ketergantungan dengan dunia. Meskipun dunia ada di tangan, namun hati-hati jangan sampai kalbu itu tergantung dengan dunia. Sebaliknya, orang tidak punya dunia, tidak punya kekayaan dan harta, namun kalau hatinya tergantung dengan dunia, dia bukan zuhud. Maka tolak ukur dalam al-Islam bukan masalah yaitu hartanya itu ada atau tidak, dibeli atau tidak, banyak atau tidak, namun kembali adalah kepada kalbu. Oleh karena itu Islam bagaimana dicontohkan kepada kita, para nabi berbagai macam keadaannya. Ada nabi yang jadi raja seperti Nabi Sulaiman, itu punya kuda banyak, punya apa istana besar mewah, punya ini punya itu, berbagai macam Nabi Sulaiman. Tapi ada nabi juga yang nabi ya, yang profesinya seorang tukang kayu, dan itu bukan celaan baginya. Nabi Zakaria alaihi salam, dan demikian Nabi Dawud alaihi salam pernah memanggul kayu sendiri ya. Dan begitu pula yang Allah pilihkan kepada nabi kita, bahkan nabi sendiri memilih hidup prihatin ya. Dan beliau lebih memilih yang ada di akhirat ya. Dan disebutkan oleh para ulama, Nabi alaihi salam berbeda kondisi miskinnya beliau, kondisi prihatinnya beliau beda. Kalau sekian banyak orang dan manusia itu dalam keadaan miskin dan tidak punya, karena memang takdir, artinya dia tidak menginginkan untuk miskin, dia tidak ingin untuk memilih yang seperti itu ya, pengennya kaya, pengennya dapat ini dan itu, namun ya sudah, takdirnya seperti ini, tidak punya. Namun Nabi alaihi wasallam diberi pilihan, apakah ingin menjadi seorang nabi saja tapi raja, ataukah ingin menjadi rasul lebih tinggi tingkat agamanya daripada nabi, tapi abdun, hamba biasa, bukan raja yang kaya raya. Nabi alaihi wasallam diberi pilihan, apakah menjadi abdun atau yaitu nabiyun malikan atau nabiyun malik, seorang nabi dan raja, ataukah menjadi rasulun abdun, abdun wa rasul, seorang rasul yang mana rasul itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan nabi, karena setiap rasul pasti nabi, tapi belum tentu setiap nabi itu rasul. Maka nabi memilih tingkatnya rasul, karena yang tingkat agamanya lebih tinggi dan lebih baik, lebih saleh, lebih takwa, besok balasannya di akhirat lebih langgeng, lebih ya ini artinya tentunya dalam keabadian lebih banyak, lebih utama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jadi rasul meskipun tidak menjadi raja yang kaya raya. Itu pilihan beliau alaihissalatu wassalam. Namun di sisi yang lain Islam tidak melarang ya, ketika seseorang ada yang ya, kok beli ini beli itu, selama dia bayar zakatnya, kewajibannya, kemudian dia juga perhatian dengan mungkin tetangganya ataupun sedekah semampunya, dan beberapa hal sudah kita hasung dan kita hasung, kita dorong pada amal-amal kebaikan dan kebaikan, namun tidak kita larang ya, sampai tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini Islam. Dan di sisi yang lainnya kita terus mengingatkan dan mengingatkan tentang bahayanya perkara fitnah dunia. Dan banyak sekali fitnah dunia, salah satunya di harta. Dan perlu diingat di dalam Ali Imran di sini disebutkan hubbus syahwat, mencintai syahwat, disebutkan pertama kali minan nisa, dari kalangan wanita. Ini menunjukkan besarnya fitnah wanita, fitnah tunisa. Dan itu ditunjukkan juga dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Salah satunya adalah hadis yang kita semua hafal, insyaallah hadis pertama dalam Arba'un Nawawiyah, hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin, dan hadis pertama dalam banyak kitab-kitab hadis. Hadis innamal amal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Setiap amalan bergantung dengan niatnya, dan tiap-tiap orang akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Nasallahu taufik. Dan maka kemudian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hijrah, pindah meninggalkan kampung halaman, dia pindahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, taat perintah Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Meninggalkan Mekah, ada yang ke Habasyah, Ethiopia, ada yang ke Madinah ketika itu. demi menyelamatkan agamanya, tidak bebas dan tidak dianggap aman untuk sholat berjamaah, untuk menampakkan agamanya, beribadah dengan tenang. Tidak bisa di Mekah ketika itu. Pindah, hijrah. Namun barang siapa yang hijrahnya ini karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala sesuai dengan niatnya. Namun kata Rasul, dan barang siapa yang hijrahnya zahirnya sama, sama pindah, sama-sama meninggalkan kampung halaman, akan tetapi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya pindahnya adalah karena demi dunia yang ingin dia dapatkan, awi mra'atin, ataukah karena wanita yang kihwa, yang akan dia nikahi, maka balasannya sesuai yang dia niatkan. Syahidnya di sini Rasul menyebutkan barang siapa yang hijrahnya, hijrah amalan besar. Oleh karena itu muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin lebih afdal, lebih utama daripada sahabat-sahabat ansor. Kenapa? Karena hijrahnya. Karena mereka punya dua keutamaan global, yaitu fadilatul hijrah atau fadlul hijrah dan fadlul nusrah. Hijrah meninggalkan kampung halaman dan juga menolong, membela Nabi alaihissalatu wassalam. Sementara golongan ansor hanya dapat satu keutamaan, membela, melindungi Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka disebut al-ansor, jamak dari nasir, penolong, pembela Nabi alaihissalatu wassalam. Namun mereka tidak berhijrah. Namun muhajirin sudah berhijrah dan nasrah. Makanya muhajirin disebutkan dalam banyak ayat lebih dulu. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Muhajirin disebut dulu karena memang mereka lebih utama. Maka hijrah amalan besar. Tapi amalan besar pun kalau niatnya bukan karena Allah, maka sia-sia. Waliyadu bila, maka dakwah di sana banyak, ibadah, dakwah, hijrah, demikian pula sedekah, demikian pula salat, demikian pula jihad, demikian pula ataupun yang lain, amal-amal yang terlihat besar, haji. Namun apabila tidak dilandasi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bermanfaat. Dan ini menunjukkan hadis bahwasannya terkadang seseorang amalannya sama, sama-sama hijrah, tapi niatnya beda. Misalnya seseorang di beberapa negeri Eropa dilarang, ada yang sebagian yaitu dilarang azan keluar, bolehnya hanya indoor di dalam. Sebagian dilarang untuk mengenakan busana muslimah yang syar'i. Sebagian bahkan dilarang untuk salat Id di luar, harus di dalam. Sebagian mereka ingin hijrah dan hijrah itu berlaku sampai tegaknya di kiamat. Kata Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Tidak akan terputus hijrah selama taubat belum terputus, pintu taubat terbuka. Wala tanqati'ut taubah, dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari arah baratnya. Syahidnya adalah hijrah itu amalan besar dan masih terus berlaku. Misalnya sebagian saudara-saudara kita pindah dari sebagian negeri Eropa yang sulit untuk mereka melaksanakan syiar agamanya di sana, pindah entah ke Indonesia, ke Malaysia, ke Saudi, ke Yaman, ke Brunei, pindah. Yang kedua, orang kedua juga pindah. Namun yang satunya pindah karena betul-betul ingin mencari lingkungan yang saleh, lingkungan yang sunnah, yang bisa beragama dengan tenang, yang adzan berjamaah berkumandang di mana-mana, bisa mendidik anak-anaknya di atas sunnah. Namun yang satunya pindah karena ingin mencari penghidupan di sini. Di sini nasi ataupun makanan lebih murah. Di sini apa-apa mudah, gampang, ada mencari kehidupan. Maka mungkin sama amalannya hijrah, namun sangat berbeda jauh pahalanya karena masalah niat. Orang sholat dalam satu shaf, sama-sama kita berjajar berbaris, bisa sangat berbeda pahalanya bergantung dengan masalah niat. Dan itu banyak dan disebutkan oleh para ulama, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang besar namun menjadi kerdil, kecil karena masalah niat. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diluruskan dan dijauhkan dari syirik, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Di antara doa yang diriwayatkan, minta perlindungan, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu untuk aku berbuat syirik kepadamu, mempersekutukan engkau dalam ibadah, beribadah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sementara aku sadar, wa astaghfiruka lima alam, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan yang aku tak sadari, aku tidak ketahui. Tapi kembali di antara hadis tadi, hadis innama al-a'mal binniyat, menunjukkan bahwasanya orang beramal sama terkadang berbeda karena masalah niatnya pengaruh. Dan juga syahidnya kembali ke hadis tadi adalah di antara semua perkara dunia yang banyak disebutkan contoh oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah wanita. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yang kihwa. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan atau wanita yang hendak ia nikahi. Fitnah dunia banyak sekali. Kekuasaan, harta, tempat tinggal, kendaraan, sibuk, ini dan itu. Ya. Dan juga bisa juga fasilitas teknologi, beli HP satu masih bagus, ganti lagi satunya, ngejar ini sampai utang-utang, beli ini, beli itu, dunia banyak sekali. Namun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW satu contoh, wanita. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain. Seingat saya Abu Sa'id Al-Khudri, namun boleh dirujuk kembali hadis, yaitu inna dunya hulwatun hulwatun khadirah. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau. Disebutkan oleh para ulama, dunia diperumpamakan oleh Rasulullah SAW manis lagi hijau. Manis ketika dirasakan dan hijau ketika dipandang. Sejuk, ya, melihat kelihatannya kok menarik, ya. Dunia disifati dibungkus dengan demikian. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin di dunia tersebut di muka bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat apa yang kalian amalkan di dunia tersebut. Kemudian Rasul mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kalian akan dunia dan takutlah akan wanita. Laki-laki disebut fitnah apa? Wanita. Di Al-Quran juga wanita pertama kali. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali ummati minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih membahayakan daripada para lelaki umatku daripada bahayanya fitnah wanita. Besar, meskipun sebagian wanita tidak menyadari, ya, tapi betul-betul fitnah yang wanita itu besar bagi lelaki, ya. Dan ini umum, ya, ini keumuman demikian ini. Dan bukankah Nabi Adam alaihissalam itu dulu diturunkan dari jannah juga karena perantara dengan sebab istrinya, ya. Nabi Adam alaihissalam itu bukan hanya fitnah wanita, itu wanita di luar. Juga bisa wanita itu berupa istrinya, berupa putrinya, berupa ibunya. Berapa banyak orang karena gak tega ibunya, akhirnya nurut. Beberapa perkara-perkara yang tidak syar'i, ya sudahlah, gak tega sama ibu. Yang satunya lagi beberapa hari, ibunya minta tulung toleh tulung maksiat. Ya, tapi demikian. Beberapa pula fitnah kadang dengan istrinya, fitnah terkadang terkait dengan putrinya, dan fitnah dengan wanita secara umum di luar sana. Banyak. Nabi Adam alaihissalam disebutkan digoda oleh iblis untuk supaya mau makan buah dari pohon yang disebut oleh iblis sajaratul khuld wa mulki la yabla, yaitu pohon keabadian yang disebut oleh syaitan. Kau kalau makan kau akan abadi, kekal, ya. Makanya Allah melarangmu begini dan begini. Wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin, dan dia pun bersumpah di hadapan Adam dan istrinya, aku ini pemberi nasihat bagi kalian. Sumpah, aku ini pemberi nasihat sejak dulu. Makanya orang taib tidak diterima itu kalau berpenampilan biasa, ya. Tapi ketika sudah penampilannya itu seakan pemberi nasihat, ya, kemudian tambah sumpah demi Allah begini dan begini, banyak orang percaya. Dan itu sudah dilakukan iblis sejak dulu. Waqa sama huma, dia menyumpahi. Dia bersumpah di hadapan keduanya, Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, aku ini benar-benar pemberi nasihat bagi kalian. Aku itu hanya memberi nasihat, ya. Bahwasanya kalau makan buah ini, kalian itu akan abadi, demikian dan demikian. Padahal Allah sudah melarang. Dan Nabi Adam belum kemudian yang pertama memakannya disebutkan adalah istrinya. Kemudian istrinya mengajak suaminya dan lagi lain-lainnya. Banyak. Dan fitnatun nisa banyak, ya, macam contoh dan ragamnya. Ini salah satunya. Adapun fitnah bagi umat ini secara umum adalah fitnah harta. Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian, dan ujiannya umatku ini adalah harta. Jadi kalau ujian terbesar bagi laki-laki itu wanita. Apakah karena saking menariknya wanita tadi, atau saking jelainya wanita tadi? Ya. Jadi apakah saking membuat emosi atau yang lainnya fitnah, sehingga dia memaki-maki, sehingga dia mengumpat, sehingga dia ngamuk, fitnah? Ataukah karena saking menariknya kemudian tergoda meninggalkan ini, fitnah semuanya? Dan telah disebutkan di awal, fitnah itu bisa berupa apa? Musibah yang menimpa kita tidak suka, ataupun nikmah. Ya, hati-hati. Maka demikian pula al-banin, anak-anak, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-innal aulad majbanatun mabkhalah. Disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, sesungguhnya anak-anak itu bisa menjadi tempat kebakhilan dan kepengecutan. Orang tadinya berderma ini dan itu, sekarang wah, anak saya minta ini, tidak jadi lagi, berderma, bakhil. Kemudian seorang tadinya berani ketika memang ada panggilan kesana dan kesini, kemudian sekarang wah, anak saya gimana, tidak berani lagi, khawatir, takut dalam al-jihad atau yang lainnya, bisa jadi fitnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu suratnya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, jangan kalian dilalaikan oleh harta-harta dan anak-anak kalian, dan siapa yang melakukannya dia telah merugi dengan kerugian yang besar. Disebutkan di dalam ayat yang lain, surat yang lain, bahwasanya inna taib, disebutkan bahwasanya di dalam harta dan keluarga kalian terdapat padanya ujian. Bahkan sebagian di antara mereka, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara taib anak-anak dan istri-istri kalian bisa menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Maka ini yang demikian, maka bukan bermakna itu yang namanya senantiasa, ya ini musuh itu dalam keadaan memang mereka bermusuh-musuhan dengan kita, belum tentu. Namun ada kalanya musuh itu yang terkadang bisa jadi memuji-muji kita, kadang-kadang tanpa sadar dia itu mengajak kita, menaati kita dalam semua perintah kita, itu juga bisa fitnah. Ada kalanya istri diperintahkan suami tidak taat, itu juga fitnah, ujian. Diuji kesabarannya ataukah tidak, oh enggak taat. Ya. Tapi ada kalanya suami memerintahkan semuanya dituruti, entah halal, entah haram, entah dosa, maksiat ataukah pahala, entah boleh ataukah dilarang dalam agama, dituruti. Semua perintah suaminya dituruti, itu juga fitnah. Padahal Rasul mengatakan, la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk manapun jika itu bermaksiat kepada al-khaliq. Orang tua saja yang kita harus berbakti kepadanya. Jika orang tua memerintahkan maksiat, misalnya anaknya untuk mencuri atau untuk enggak usah sholat, ayo antar demikian dan demikian, enggak usah keluarkan zakat, duitmu buat ibu saja, keluarkan zakat kan iman-iman, sudah kerja keras demikian demikian, enggak boleh ditaati. Itu pun orang tua yang besar sekali haknya, apalagi yang lain-lainnya. Maka banyak sekali fitnah, dan Allah SWT mengatakan, wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Demikianlah kami jadikan sekalian sebagian satu dengan yang lainnya sebagai ujian. Apakah kalian sabar? Maka tidak ada kesabaran dan taufik kita apabila kita tidak diberikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau orang yang paling baik akhlaknya, orang yang telah dijamin keselamatannya dan dari segala macam fitnah. Namun beliau minta dan berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wal a'mal la yahdini li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan aku dengan sebaik-baik akhlak dan amal, tidak ada yang menunjuki kepadaku kecuali hanya Engkau. Wasrif anni sayyi'al a'mali wal sayyi'al a'mali wal wasrif anni sayyi'al akhlaqi wal a'mal la yasrif anni sayyi'aha illa ant. dan minta perlindungan dari kejelekannya. Begitu pula minta dibimbing dari kepada berbagai macam perkara baik, dan minta dijauhkan dan dijaga dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Kemudian saya mengatakan di sini, kita lanjutkan. Waqad yubtala al-insanu fi dinihi wal iyad billah. Dan ada kalanya seseorang diuji dalam agamanya. Wal iyad billah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa dzalika yaduru ala amrayn. Dan ini yaitu berputar fitnah-fitnah ini pada dua macam perkara, ala syubhat wa ala syahwat. Kepada perkara fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat bi an yashtabiha al-haqqu 'ala al-insani hatta la yumayyiza bainal haqqi wal batil. Syubhat disebut syubhat karena ada kemiripan, kesamaran dengan serupa kebenaran itu terhadap seseorang. Samar, tertutupi kebenaran tersebut bagi seseorang, hatta la yumayyiza bainal haqqi wal batil, sehingga ia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan perlu diingat, disebutkan oleh para ulama, dan ini ditulis khusus, ada kitab khusus, penulisnya adalah murid Syekh Shalih Al-Utsaimin, saya kurang ingat judul kitabnya, Sawarif Anil Haq, As-Sawarif Anil Haq, hal-hal yang dapat menyimpangkan dari kebenaran. Dan salah satunya adalah ini adanya syubhat, kerancuan karena bercampurnya antara kebenaran dengan kebatilan. Dan disebutkan di sana bahwasannya ahlul batil dan kebatilan itu hampir-hampir tidak mungkin untuk menarik dan mengajak orang-orang apabila yang ditunjukkan, yang ditampakkan hanya yang jelek-jeleknya. Ya, hanya yang jelek-jeleknya yang ditampakkan. Hampir tidak mungkin ada orang yang mengikutinya dan tertarik padanya. Akan tetapi ketika dicampurkan ya, dengan kebaikan dan al-haq, dengan kebenaran, bahkan mungkin dibumbui dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, terkadang samar, terkadang tersamarkan, sehingga terkadang sebagian orang kemudian terperdaya dan masuk badai. Oleh karena itu para ulama rahimahullah ta'ala ya, mereka sangat memperhatikan dan mengingatkan tentang masalah bahaya syubhat ya, karena samarnya dengan syubhat ini antara kebenaran dengan kebatilan, fayazillu wa yahlik, bisa jadi seseorang tergelincir dan binasa di dalamnya karena syubhat yang sangat rancu tersebut. Adapun syahwat bi ayyakuna indal insan tamyizun wa ilm. Adapun syahwat biasanya di sisi orang itu ada tamyiz, bisa membedakan. Wa ilm, tahu ilmu, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Lakin indahu su'u iradah, tapi ada padanya yaitu keinginan yang buruk. Ada padanya niat yang belum benar ataupun keinginan yang buruk ya, sehingga dia tidak sabar ataupun dia tetap melanggar dalam keadaan dia sudah tahu hukumnya tidak boleh. Waliyadu billah. Fitnatun Nasara mathalan, kemudian beliau contohkan. Fitnatun Nasara mathalan, fitnanya kaum Nasara mathalan, min babi syubhat, adalah masuk dalam bab syubhat. Karena mereka gemar yaitu beramal, suka membantu, suka ini dan itu, namun mereka sangka itu benar dan hanya ikut-ikutan dengan pendahulu-pendahulunya. Mereka gemar membantu, berbakti, ini dan itu dan berbagai macam lainnya, namun ada syubhat ya, ada pada mereka mengikuti hanya tokoh-tokoh dan orang-orang sebelum-sebelum mereka. Adapun fitnatul Yahud min babi syahwat, adapun fitnahnya Yahudi adalah dalam bab syahwat, karena mereka tahu yang benar ini namun mereka tidak mau mengikutinya ya. Mereka tahu ini nabi yang benar namun mereka memusuhinya. Li'annahum alimul haqq wa khalafuhu, maka Yahudi mereka tahu kebenaran namun mereka menyelisihinya. Wa hakadzal insan wal iyadu billah, demikian manusia wal iyadu billah, qad yuftanu fi dini fayaltabisu alil haqq, terkadang dia terfitnah juga dalam masalah bukan hanya dunia namun dalam masalah agamanya. Fayaltabisu alaihil haq, sehingga tersamarkan baginya kebenaran. Waqad yuftanu fi dini fala yuridul haqqa, dan terkadang pula dia juga bisa terfitnah dalam masalah agamanya namun dari sisi syahwat dia tidak menginginkan kebenaran. Dia tahu kalau harusnya begini, yang benar itu seperti ini, harusnya mengerjakan ini dan ini, namun dia tidak mau mengerjakannya. Ini fitnah syahwat. Tapi syahwat dalam urusan apa? Agama. Bisa enggak? Bisa. Dia tahu yang benar seperti ini, yang salah seperti ini, namun dia tidak mau kerjakan. Dan bisa jadi fitnah dalam masalah agama, yaitu ketika dia tidak mengetahui, membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga dia terjerumus, terjatuh padanya. Dan kita dituntun dan dibimbingkan setiap kali salat dalam kandungan Al-Fatihah untuk minta bimbingan, ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dengan kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dan sekaligus kita minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari jalan selain jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladdalin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dalam riwayat Tirmizi yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maghdubu alaihim humul yahud. Orang yang dimurkai atas mereka adalah kalangan Yahudi. Wan nasara humud dullal. Sementara nasara adalah yang tersesat. Karena Yahudi mereka tahu yang benar namun tidak mau mengikuti. Bahkan mereka di zaman dahulu telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka dan bertanya, "Ya Muhammad, as'aluka an thalath." Aku tanya engkau tiga pertanyaan. La ya'lamuhunna illa an-nabi. Tidak ada yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini kecuali dia, pasti nabi. Dan nabi menjawabnya benar semua. Akan tetapi orang tadi tetap tidak mau mengikutinya. Dan sebagian mereka tertimpa penyakit hasad, dengki, karena mereka menganggap superiornya golongan ras mereka, yaitu Bani Israel, anak keturunan Ya'qub bin Ishaq, ya, bin Ibrahim. Bani Israel, Israel adalah nama lain julukan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, 12 putranya dan beranak pinak. Maka ketika muncul Nabi akhir zaman, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Bukan dari putranya Ishak, tapi dari putranya Ismail. Semuanya putranya Nabi Ibrahim, namun bukan dari jalur mereka. Satunya dari istrinya Nabi Ibrahim, Sarah. Satunya dari Hajar. Sehingga mereka menganggap itu anak keturunan ini, Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya, itu adalah anak-anak keturunan budak. Karena meskipun menasab itu ke arah bapaknya, sama-sama jalurnya ke Nabi Ibrahim, tapi mereka melihat dari arah ibunya. Bukankah Hajar alaihissalam ibunya Ismail dulu seorang budak Mesir yang dihadiahkan raja kepada Nabi Ibrahim, berbeda dengan Sarah orang merdeka dan istri pertama dan istri yang lebih demikian. Maka mereka mencela nasab Nabi Muhammad SAW dan mereka hasad dan dengki. Dan ini masyhur di kalangan awal-awal mereka demikian ini. Sementara an-nasara humud dulal, mereka yang tersesat karena mereka gemar mungkin beramal, semangat melakukan, namun mereka tanpa ilmu mengikuti orang-orang sebelumnya. Ini dua fitnah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ittaqu fitnata al-alimil fajir wal-abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatul likulli maftun. Ibnu Qayyim mengatakan, takutlah, waspadailah oleh kalian dua fitnah. Fitnahnya seorang alim fajir, orang berilmu tapi fajir. Dan yang kedua fitnahnya abid jahil. Yang pertama alimun fajir, orang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua adalah abidul jahil, yaitu fitnahnya ahli ibadah, yang dia gemar ibadah, semangat dan terlihat bagus amalnya, tapi jahil, ya, tidak tahu ilmu. Sehingga dia dengan banyaknya ibadah, khusyuknya ibadah, ditanya, namun ternyata tidak tahu. Sehingga menyesatkan orang tanpa disadari. Maka dua ini, kata Ibnu Qayyim, fa inna fitnatahuma, ujian dua kalangan ini, fitnatul likulli maftun, adalah ujian dari semua macam orang yang terfitnah. Sadar atau tidak, karena fitnahnya besar dari dua jenis ini. Dan insya Allah kita lanjutkan sejenak ba'da adzan. Kita putus dengan adzan dulu insyaallah. Dan di antara kedua fitnah ini, syubhat maupun syahwat, para ulama rahimahumullahu taala mereka seringkali mengingatkan dan menyebutkan tentang bahayanya dan pengaruhnya yang lebih besar. Menipu pada seseorang adalah fitnah syubhat dibandingkan dengan fitnah syahwat. Sampai salah seorang tabi'in mengatakan, asyubhat atau al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al bid'ah itu lebih dicintai, disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat-maksiat lain, maksiat biasa. Kenapa? Karena sahibul maksiyah, orang yang bermaksiat, dia sadar kalau sedang salah. Bukan bermakna kemudian meremehkan dan menyepelekan dosa-dosa maksiat. Akan tapi orang yang melakukan dosa maksiat, dia sadar kalau dia salah, berdosa, dan tidak ingin keluarga dan anak-anaknya seperti itu. Coba seorang mencuri, tidak ingin anaknya jadi pencuri. Demikian pula dosa yang lain. Seorang pezina waliyadzubillah, tidak ingin putrinya jadi seorang pezina waliyadzubillah. Akan tapi asyubhat itu sulit untuk kembali dan sulit untuk rujuk. Illa man rahimallah, kecuali Allah SWT rahmati, diberikan keikhlasan, betul-betul dia diberikan anugerah at-tajarrud lillah, mengikhlaskan mencari kebenaran benar-benar dan sungguh-sungguh. Karena ketika seorang berada pada pilihan, apakah memilih yang ini atau yang itu, ada kalanya dihadapkan pada posisi ataupun pilihan yang sulit, sehingga dia diuji apakah memilih teman-temannya, apakah memilih uang yang banyak, apakah memilih yang demikian dan demikian. Ini pada syahwat. Atau pada syubhat, ketika dia sungguh-sungguh berdoa dan berusaha tanya, maka biiznillahi ta'ala dia pun akan ditunjukkan. Dan oleh karenanya Nabi alaihi wasallam dalam setiap khutbatul hajah, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya, senantiasa Nabi alaihi wasallam mengingatkan, dan ini khutbah masyhur ma'ruf, Nabi selalu mengatakan dalam khutbah hajah, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari setiap perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan seterusnya. Kenapa? Karena rata-rata dalam perkara syubhat dan bid'ah ini seringkali niatnya baik. Berbeda dengan syahwat, berbeda dengan maksiat. Terkadang orang melakukan, "Loh kok ini salah toh? Kok enggak boleh toh? Kan niat saya baik." Ya. Orang iktikaf ya, bukan di masjid, di sungai atau di gua. Toh saya niatnya juga zikir kok. Saya niatnya juga ya apa muhasabah kok, dan berbagai macam. Padahal para ulama mengatakan tidak ada mereka kemudian menyebutkan itikaf di selain masjid, adapun di gua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah gua Hira turun Jibril dengan sidin Allah Subhanahu wa taala wahyu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Tidak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke gua Hira untuk mengulangi hal tersebut. Itikaf itu diganti di masjid. Dan tidak diikuti pula oleh para sahabat, oleh ulama dan seterusnya. Kecuali orang-orang yang mengaku nabi-nabi palsu seperti zaman sekarang. Belum lama yang muncul Ahmad Qiyadah Islamiyah itu, itu nenepi di Gunung Punder di Bogor. Dan sebagian kalangan Jahmiyah ataupun liberal dan semisalnya yang berlebih itu menganggap wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi wasallam itu hasil olah imajinasi beliau. Dan sebagian mereka menganggap nubuwah kenabian itu bisa dilatih, kata mereka. Wa na'udzubillah. Sehingga mereka sebagian demikian dan demikian. Contoh lagi yang banyak. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah taala pernah melihat seorang salat banyak sekali di waktu yang tidak pas, di dengan cara yang tidak benar. Dia salat terus banyak. Imam Malik mengingatkan, ya. Salah seorang ulama mengingatkan, dan orang tadi mengatakan, "A'udzabu bisababi salati?" Apakah aku akan disiksa hanya gara-gara salat saya? Kan salat itu baik. Ya. Maka beliau menjawab, yaitu bukan karena sebab salatmu, walakin bisababi mukhalafatika li rasulik, tapi karena sebab penyelisihanmu terhadap rasulmu alaihi salatu wassalam. Sebagian mereka ingin mengambil mikot sejak dari Madinah. Padahal mikot ada di Zulhulaifah yang sekarang sering disebut Bir Ali, 12 kilo, 13 kilo dari Madinah. Sebagian, "Loh kenapa enggak sejak dari Madinah saja? Toh kan lebih afdol, lebih jauh kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kan lebih jauh. Kan lebih afdol." Tidak demikian. Sebagai ingin kurban loh, saya enggak punya sapi, enggak punya duit untuk beli kambing, sudah bebek saja atau ayam. Enggak bisa semuanya. Salat atau zikir 33, saya ingin lebih 50 kali. Kan lebih banyak lebih bagus. Tawaf 7 kali, saya 17 kali, 9 kali. Dan berbagai macam. Maka sesuatu yang sifatnya tauqifiyah ibadah ini, adzan tetap adzan. Dan adzan dengan mikrofon bukan bid'ah, karena ini wasilah. Belum ada listrik ditemukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motor-motor dulu, unta, sekarang ini bukan bid'ah. Kecuali dari sisi bahasa, itu bid'ah yang baru. Tapi secara syariat istilah bukan bid'ah. Tapi kalau adzannya diganti seperti di Iran, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian setelah dua kali asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mereka adzannya asyhadu anna aliyan waliyullah. Itu adzan mereka. Syiah Rafidhah waliyazubillah. Fitnah. Di sebagian Yaman, dan kita dengar sendiri dengan telinga, Syiah Zaidiyah, meskipun Zaidiyah tidak sampai kufur seperti Rafidhah, namun juga menyimpang. Hayya 'ala shalah dua kali, hayya 'ala falah dua kali, hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Tambahan. Dan kita menyikapi bukan sebatas apa yang biasa kita dengar, namun lihat dalam dalil. Dan alhamdulillah, kebetulan adzan kita yang mencocoki sunnah. Dan adzan mereka baru muncul di daulah Abbasiyah atau daulah Fatimiyah. Dan sebagian menyebutkan ini dan itu, maka syubhat ini ataupun fitnah-fitnah ini bukan hanya menimpa dalam masalah syahwat, urusan harta, urusan wanita, urusan kekuasaan, urusan keduniaan, namun juga bisa menimpa agama, bisa juga menimpa pemikiran, dan banyak sekali ragam dan macamnya. Apakah liberal yang terlalu menolerir semua penyimpangan? Apakah khawarij yang terlalu mudah menfonis tasyaddud, ataukah tasahul yang satunya? Maka syubhat berbagai macam. Lebih-lebih Rasulullah SAW telah menyebutkan, sataftariku hadil ummah, umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya masuk neraka terlebih dahulu kecuali satu. Dan para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah, untuk mencari tahu jalan selamat. Maka kita pelajari, kita berusaha dan berdoa untuk mengikuti jalan para sahabat, jalan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini fitnah syubhat dan syahwat. Dan secara global, di sana ada banyak cara-cara disebutkan oleh para ulama obat syubhat maupun syahwat ini. Dan tentunya semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu kita mengusahakannya. Adapun secara global, maka obat dari penyakit syahwat adalah sabar, dan obat penyakit syubhat adalah yakin. Adalah apa? Yakin. Dan yakin tidak akan muncul kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Maka ketika seorang pelajari ilmu yang sahih, akan muncul yakinnya. Dan ketika ada yakin, maka tidak dia terpengaruh dengan keraguan, syubhat, kerancuan pemikiran, ya, propaganda-propaganda yang menyimpang, dan beberapa yang lain-lainnya. Nas'alullah taufik. Maka ini dua perkara. Dan siapa yang ada padanya kedua perkara ini, maka dia akan terjaga. Dan bahkan disebutkan akan didapatkan kepemimpinan dalam agama, disebutkan ketika mereka bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yakin, maka mereka mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Dan bukan hanya semata di mata orang kepemimpinan dalam agama, namun mendapatkan kesalehan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiquna illa billah, tidaklah taufik kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa yang kita bisa bahas, kandungan dari doa akhir tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam ujian di kala hidup. Ini semua masuk fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Dan insyaallah besok kita bahas fitnatul mamat, fitnah kematian menjelang mati dan setelah mati di kuburan. Dan juga fitnah wa syarri fitnatil masihid dajjal, buruknya yaitu fitnah al-masihid dajjal. Ini sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjelang salam kita, dituntunkan dan para ulama sepakat disyariatkannya, dan jumhur berpandangan disunnahkannya perkara tersebut. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam suhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.